jalani hidup. Tenang, tenang, tenanglah seperti karang. Sebab persoalan bagai gelombang. Tenanglah, tenang, tenanglah sayang. Tak pernah malas persoalan yang datang hantam kita. Dan kita tak mungkin untuk menghindar. Semuanya sudah suratan. Oh matahari masih setia menyinari rumah kita. Takkan berhenti, takkan berhenti menghangati hati kita. Sampai tanah ini inginkan kita kembali. Sampai kejenuhan mampu merobek-robek hati ini. Sebentar saja aku pergi meninggalkan, membelah langit, menguti bintang untuk kita jadikan hiasan. Sampai tanah ini inginkan kita kembali. Sampai kejenuhan mampu merobek-robek hati ini. Tenanglah